السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan pada sesi yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, sebagaimana Allah Azza wa Jal berbicara kepada Musa alaihi salam, sehingga Musa AS disebut sebagai Kalimullah, dan Allah Azza wa Jal berbicara langsung kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jal berbicara kepada hamba-hambanya pada yaumul qiyamah tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah antara hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan suara yang didengarkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi sifat bicaranya Allah qadim. Maksudnya, bicaranya Allah itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari Allah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah berbicara kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka Allah Azza wa Jal berbicara. Sementara kaum Asy'ariyah mengatakan tidak. Sifat bicaranya Allah itu melekat pada zat Allah dan tidak keluar dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara. Adapun yang didengarkan oleh Musa alaihi salam atau yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan suara Allah, namun makhluk yang berbicara dengan mengatasnamakan Allah. Kalau begitu, boleh jadi ketika Fir'aun mengatakan tentang dirinya ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang maha tinggi, boleh jadi menjadi perwakilan dari Allah. Tidak diperbolehkan siapapun dari makhluk mengatakan dirinya ana rabbukum, aku rabb kalian. Yang akhirnya dengan keyakinan ini, pada hakikatnya Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah memiliki keyakinan yang sama dengan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwa Al-Quran itu makhluk. Sebab mereka mengatakan Al-Quran itu ungkapan dari firman Allah. Berarti bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalam Allah. Para ulama sunnah mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Faman qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bahagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sifat-sifat Allah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kemudian berkata Imam Sunnah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, melanjutkan penjelasannya terhadap prinsip-prinsip dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, wal imanu bil hawdi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi yawm al qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Beriman tentang adanya telaga, telaga yaumul qiyamah, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada yaumul qiyamah yang akan didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya telaga itu seperti panjangnya, yaitu masirata syahrin, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan lamanya. Aniyatuhu ka'adani nujumis sama, bejana-bejana yang ada di telaga itu sejumlah bintang-bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru wal atharu min ghairi wajhin, berdasarkan yang sahih dari berita-berita dan riwayat yang tidak berasal dari satu jalur namun dari berbagai jalur, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk di antara prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya telaga pada yaumul qiyamah, dan masing-masing nabi memiliki telaga. Termasuk di antaranya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai telaga yang paling istimewa, yang paling banyak didatangi oleh umatnya. Dan termasuk di antara salah satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kawthar. Dan Al-Kawthar salah satu penafsirannya adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang airnya berasal dari Al-Jannah. Dalam penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud Al-Kawthar adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Sebab telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya berasal dari sungai yang Allah azza wajalla berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Al-Jannah. Dan ini merupakan salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telaga ini pada yaumul qiyamah yang akan didatangi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya yang boleh disebutkan, panjangnya dan lebarnya sama jaraknya, yaitu sejauh perjalanan sebulan. Dan penyebutan sejauh perjalanan sebulan ini takrib, pendekatan makna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umatnya betapa luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Betapa luasnya, betapa besarnya. Sejauh seorang yang melakukan perjalanan sebulan. Dalam beberapa riwayat, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa panjang dan lebar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Sana'a. Dari Madinah menuju ke Sana'a. Yani luar biasa luasnya. Dalam riwayat yang lain, perjalanan dari Ailah menuju ke Sana'a sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini semua pendekatan makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan begitu luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang ketika melihat lautan yang ada di kampungnya saja betapa luasnya, atau seorang melihat danau sampai tidak terlihat ujungnya, maka dia mengatakan begitu luasnya danau ini. Danau ini seperti lautan. Maka telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga yang sangat luas sekali. Penggambarannya seperti perjalanan dari Madinah menuju ke Sana'a, atau dari Ailah menuju ke Sana'a. Dan juga disebutkan di antara ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Wa aniyatuhu ka'adadu nujumis sama. Gayung-gayungnya, bejana-bejananya, tempat-tempat yang digunakan untuk minum dari telaga tersebut, sejumlah bintang di langit, begitu banyaknya. Faman syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Siapa yang minum dari telaga itu sekali teguk, maka dia tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Sekali teguk, tidak lagi merasakan kehausan. Sehingga ketika seorang masih terus ingin meminumnya, karena merasa nikmat, bukan karena merasa kehausan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang merasakan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan telaga ini, beliau menyebutkan bahwa ada di antara manusia dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bahwa ada beberapa orang ketika mereka hendak mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka terpental, mereka tidak mampu mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, apalagi untuk meminum airnya, apalagi untuk merasakan kenikmatan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekat terpental, tidak mampu mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisi tersebut, beliau mengatakan, "Ya Rabbi, innahum min ummati." Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu umatku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ashabi, ashabi." Mereka itu para sahabatku, para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kematianmu. Setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa mereka yang dijauhkan dari telaga Nabi ini? Yang dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka ini dari umatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi. Mereka adalah para sahabatku. Dijelaskan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh perawi kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Yusuf Al-Farabri bahwa disebutkan tentang hadis ini dari Qabisah, maka beliau mengatakan, "Humul murtaddun alladzina irtaddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ala ahdi Abi Bakar faqatalahum Abu Bakar." Mereka adalah orang-orang yang murtad pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, yakni sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka, orang-orang yang murtad, dan mayoritas mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Rasulullah. Lalu kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan pula oleh para ulama bahwa yang termasuk di antara mereka yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mampu meminumnya, mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah yang telah merubah dan mengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan bid'ah, dengan keyakinan-keyakinan bid'ah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka umatku atau mereka sahabatku, maka dikatakan pada beliau, "Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ihdas, apa yang mereka perbuat di dalam agama Allah. Amalan yang baru, keyakinan yang baru setelah engkau meninggal, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suhqan liman baddala ba'di." Menjauh bagi orang yang mengganti agama ini setelah aku meninggal. Maka dua golongan ini, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mereka dari kalangan ahlul bid'ah. yang membuat ajaran-ajaran yang baru, yang sama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, suhkan liman baddala ba'di, menjauh bagi orang yang mengganti agama ini setelah aku meninggal. Ada sebahagian ahlul balal, mereka beralasan dengan hadis ini, yaitu dari kalangan Syiah, Ar-Rafidah, para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, lihat, ini dari riwayat Ahlus Sunnah menunjukkan kafirnya para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, dan Ahlus Sunnah sendiri meriwayatkan, maka kita mengatakan benar, ini riwayat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meriwayatkan hadis ini, dan Ahlus Sunnah lebih mengerti kandungan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat, mereka yang meriwayatkan hadis ini, dan para sahabat orang-orang yang paling mengerti tentang apa yang terkandung di dalam hadis ini, apa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang setelahnya yang mengikuti mereka dengan kebaikan mengatakan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah murtadnya para sahabat atau mayoritas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Tidak satu pun yang memahami hal tersebut. Namun para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innahum min ashabi, mereka itu dari sahabatku, yang dimaksud berdasarkan sepengetahuan Rasulullah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka ini hidup bersama Rasulullah, mengaku sebagai kaum muslimin, sehingga Rasulullah mengatakan mereka itu sahabatku dibangun di atas pengetahuan beliau bahwa mereka ini muslimin di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggal Rasulullah. Oleh karena itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau wahai Rasulullah. Sehingga disebutkan sahabat ditinjau dari mereka ketika hidup. Ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka secara zahir muslimin. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini murtad. Kemudian diperangi oleh para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang bersamanya. Maka tidak ada hujjah bagi kelompok Syiah Rafidhah ini sebagai alasan untuk mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu bi'adabil qabri, dan beriman tentang adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha, dan sesungguhnya umat ini akan difitnah, akan diuji di dalam kuburannya. Wa tus'alu 'anil imani wal islam, dan akan ditanya tentang iman dan Islam. Wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu, siapa Rabbnya, siapa nabinya. Wayatihi munkar wa nakir. Dan dia akan didatangi oleh munkar dan nakir. Nama dua malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi seseorang yang memasuki alam barzakh untuk diuji. Kaifa syaa Allah jalla jalalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa kaifa arada, dan sebagaimana Allah menginginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, dan beriman tentang hal tersebut dan membenarkannya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah yang berikutnya, bahwa Ahlus Sunnah meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, sebelum kehidupan akhirah. Ada kehidupan yang menjadi perantara antara dunia dan akhirah, yang disebut alam barzakh. Disebut juga alamul qabr, alam kubur. Dan siapa saja dari umat ini akan memasuki alam tersebut setelah dia meninggalkan dunia, sebelum memasuki pintu gerbang akhirah. Sebelum masuki akhirah, maka dia melalui alam ini. Bagaimanapun bentuk kematian seorang hamba, dia akan mengalami alam barzakh tersebut. Jadi jangan difahami bahwa alam kubur maksudnya alamnya orang yang dikubur. Kalau dikubur baik-baik, maka dia mengalami alam ini. Tidak. Siapa saja yang mati, dia mati tenggelam, dia mati baik-baik di atas ranjangnya, dia mati di tengah hutan, dan tubuhnya dimakan oleh hewan-hewan buas. Bagaimanapun bentuk kejadiannya dan kematiannya, apakah jasadnya menjadi rusak dan hancur, atau jasadnya dalam kondisi baik-baik saja, dia akan melalui alam ini, alam barzakh, alam kubur. Nah, di alam kubur ini, manusia berada di antara an-na'im wal-adab, kenikmatan dan siksaan. Sebelum kenikmatan dan siksaan di akhirat. Bagi seorang mukmin, alam barzakh bagi mereka adalah rawdatun min riyadil jannah. Merupakan kebun, taman dari taman-taman surga. Namun bagi orang yang kafir, fajir, alam barzakh bagi mereka adalah hufrah min hufarin niram. Lubang, jurang dari jurang-jurang neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang mukmin di alam barzakh merasakan kenikmatan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Mereka mendapatkan kenikmatan, dilapangkan kuburannya, dan dia merasakan nikmat, dia akan melihat nanti tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia di dalam al-jannah. Sehingga saking rindunya dia ingin segera mendapatkan tempat tersebut di dalam al-jannah. Maka dia memohon kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Dia tidak sabar ingin memasuki rumahnya di dalam surga. Dan selama di alam barzakh dia akan ditemani amalan solehnya. Sehingga dia merasa bahagia. Dan sebaliknya, bagi seorang yang kafir, seorang yang fajir, mereka akan merasakan azab, siksaan di alam barzakh sebelum siksaan akhirah. Dihimpitkan kuburannya sehingga dia merasa sesak, merasakan penderitaan, dan diperlihatkan tempatnya di dalam neraka sehingga dia memohon agar tidak ditegakkan hari kiamat, dan akan ditemani dengan amalan buruknya ketika di dunia, penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab." Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Firaun dan para pengikutnya. Neraka terus diperlihatkan kepada mereka. Pagi hari, petang hari terus diperlihatkan neraka yang akan menjadi tempat kembalinya mereka pada yaumul qiyamah. Maka di saat tegaknya hari kiamat, maka diperintahkan untuk masukkan mereka ke dalam siksaan yang paling menyiksa, neraka jahannam. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an Karim, yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia pada yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Dan dalam hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menjelaskan tentang adanya azabul qabr. Satu ketika, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu la kabir. Amma ahaduhuma fa kana laul, wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah." Sesungguhnya pemilik kedua kuburan ini dalam kondisi disiksa. Nabi lewat lalu beliau mengatakan pemilik kedua kuburan ini disiksa. Disiksa di mana? Nah, dia sudah mati. Berarti di alam barzakh. Dan belum tegak hari kiamat. Di alam kuburnya dia disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar dalam pandangan manusia, padahal di sisi Allah itu adalah perkara besar. Adapun salah satunya karena dia tidak bersih ketika beristinja, buang air kecil, lalu dia tidak membersihkan, tidak beristinja, sehingga najis bertebaran di tubuhnya, di pakaiannya. Adapun yang satunya, maka dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengadu domba di antara manusia. Maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang panjang sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kenikmatan bagi seorang mukmin dan siksaan bagi seorang yang kafir di alam barzakh. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahada ahadukum falyata'awadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian selesai bertasyahud, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. yang menjadi syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa min adzabil qabr." Dan aku berlindung diri kepada Allah dari siksaan kubur. Menunjukkan bahwa siksaan kubur bagi seorang yang berhak mendapatkannya adalah perkara yang sahih, yang thabit di dalam Al-Qur'an Karim, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah dan golongan orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada dalil, termasuk pula Neo-Mu'tazilah dari kalangan Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari adanya azabul qabr ini dengan alasan hadis-hadis yang diriwayatkan adalah hadis ahad, dan hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam urusan akidah, dan ini keyakinan batil masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak seorang pun dari kalangan ulama sunnah yang mengingkari adanya azabul qabr. Yang mengingkarinya terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Dan beliau juga mengatakan bahwa manusia akan diuji di alam barzakh. Itulah fitnatul qabr. Namun yang perlu kita fahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa nikmat kubur, siksaan kubur, hakikatnya kita tidak mengetahui. Orang yang hidup di dunia tidak mengetahui hakikat yang terjadi pada kenikmatan dan siksaan kubur kecuali setelah dia memasuki alam barzakh tersebut. Adapun di dunia kita tidak mengetahui. Boleh jadi kita melihat mayat seseorang dalam keadaan tersimpan dengan begitu baik di rumah sakit, di kamar mayat, terlihat tubuhnya utuh, tapi sebenarnya dia dalam kondisi disiksa di alam kuburnya. Boleh jadi. Boleh jadi kita melihat tubuh seseorang terkoyak-koyak, tercabik-cabik, hancur. Namun ternyata dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Boleh jadi. Kita tidak mengetahui hakikat dari alam barzakh tersebut. Tidak boleh dengan alasan bahwa ini kuburan orang, jelas-jelas dia mati kafir, tapi jasadnya baik-baik saja. Ya. Kalau seandainya siksaan kubur itu ada, lah kenapa tubuhnya enggak hancur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alam dunia berbeda dengan alam barzakh. Kita tidak mengetahui hakikat alam barzakh kecuali setelah kita memasuki alam tersebut. Contoh saja yang disebutkan oleh para ulama, di mana seorang terkadang merasakan penderitaan, namun kita melihatnya dia seperti dalam kondisi baik-baik saja. Orang yang sedang bermimpi. Orang sedang bermimpi. Mungkin hampir setiap dari kita pernah bermimpi. Kadang-kadang mimpi baik, kadang-kadang mimpi jelek. Dalam mimpinya dia merasa, makan durian. Enaknya luar biasa. Kasih dari temannya dikirimi banyak. Dia makan. Itu dia merasa nikmat. Iya kan? Orang melihat dia sedang terbaring. Tidak melakukan kegiatan apapun. Sebaliknya, ada seorang dalam mimpi. Dia mimpi buruk. Dia dikejar oleh orang jahat. Ya. Dan dia berlari, ketakutan. Sampai dia tidak mampu berlari, akhirnya ditangkap orang jahat. Orang jahatnya memukulnya dalam keadaan dia kesakitan. Iya kan? Dia merasa sakit. Sementara orang melihatnya dia dalam kondisi tenang di atas tempat tidurnya. Padahal batinnya sedang menderita. Diganggu oleh syaitan. Dia merasakan kesakitan. Orang yang di dunia, orang yang ada di sampingnya, mungkin anaknya, istrinya melihat dia diam-diam saja, tenang-tenang saja. Itu di dunia terjadi yang demikian. Terjadi. Saya pernah menceritakan ada kejadian yang terjadi di Yaman. Salah seorang ikhwan kita bercerita. Ketika dia berkunjung ke rumah sakit, ada keluarga, ada kerabatnya yang sakit di situ. Dia datang ke rumah sakit. Lalu di dalam kamar pasien ini ada beberapa pasien. Di sebelah dari kerabatnya yang sakit tersebut, ada pasien yang sering dikunjungi. Banyak orang datang mengunjunginya. Dan setiap mereka datang berkunjung, mesti mereka yang berkunjung ini tertawa, teribut, pada tertawa. Nanti pergi lagi, datang lagi penjenguk yang lain, menjenguk, tak lama tertawa lagi. Akhirnya penasaran, kenapa ini sering dikunjungi, setiap yang datang mesti tertawa. Akhirnya penasaran, dia datang. Assalamualaikum, kaif halak. Biasalah, obrolan. Akhirnya dia penasaran, kenapa setiap orang yang datang sini, ya, antum bercerita, mesti dia mereka tertawa. Kenapa? Akhirnya dia pun bercerita. Jadi, dia patah kaki orang ini. Dia bercerita tentang sebab kakinya yang patah. Waktu itu dia sedang tidur, rumahnya dua lantai, dia tidur di atas. Kebetulan dia tidur di pinggir, ya, di sini ada pagar di atas itu, lantai dua, nah dia tidur di situ, mungkin ingin berangin-angin, ya. Lalu pada saat dia tidur, di siang-siang hari atau sore hari, pada saat dia tidur, dia dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpinya menjelaskan bahwa hari kiamat telah tiba. Ini hari kiamat ini. Ya, dalam mimpi itu dia melihat kehancuran di mana-mana. Ini terbang, ini hancur. Gunung terbang dan seterusnya. Hari kiamat. Akhirnya orang semua panik. Termasuk dia. Panik. Nah, pada saat kepanikan tersebut, ada malaikat. Malaikat ini yang nama orang-orang. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Si fulan, ini semuanya masuk ke bus nomor sekian. Bus ini menuju neraka. Si fulan, fulan, fulan, fulan. Ini semuanya masuk ke bus sekian. Menuju surga. Akhirnya dia sudah was-was. Ini dia masuk penumpang bis menuju neraka atau menuju surga ini. Khawatir sudah dia. Akhirnya disebut. Saya lupa nomornya itu. Yang dia sebut. Ya. Nomor sekian. Si fulan. Oh, namanya disebut. Setelah disebut. Naik. Nomor bis. Sekian. Setelah dicek, oh nomor sekian ini berarti surga. Nomor sekian surga. Akhirnya dia senang naik sudah. Naik ke atas bis itu. Perjalanan. Nah kalau dalam perjalanan safar itu kan, kalau mau menuju ke satu wilayah, itu ada pemberitahuan jarak 50 km. Sampai Balikpapan misalnya. 40 meter lagi sampai Balikpapan. 35 meter lagi sampai Balikpapan. Nah dia naik bis. Sudah senang. Dia melihat tanda kilometer itu, sekian kilometer sampai neraka tulisannya itu. Loh, tadi mengatakan saya naik bis menuju ke surga, kenapa tanda di jalannya itu sekian kilometer sampai ke neraka? Semakin lama kok semakin mendekat, 30 kilometer, 20 kilometer, semakin mendekati neraka. Waduh, binasa saya ini. Kalau saya lanjut terus naik bis ini, bisa masuk neraka saya. Dia salah naik bis. Ya. Akhirnya dia semakin curiga, ini bis menuju surga apa menuju neraka? Ya, namanya mimpi ya. Ya. Berjalan naik bis lagi. Ini semakin curiga. Maka dia ingin bertanya kepada orang yang ada di depannya. Dia bertanya. Orang yang di depannya ini balik. Kaget. Ternyata di depannya iblis. Semakin yakin dia. Oh ini bis menuju neraka. Ini salah naik bis. Menuju neraka. Bukan menuju ke surga. Akhirnya dia bertanya kepada supir bisnya. Coba tolong hentikan. Saya salah naik bis. Ya, ini keliru. Kata supirnya, ini tidak bisa berhenti. Kecuali setelah sampai di neraka. Lah terus gimana caranya? Gimana caranya supaya saya bisa bebas dari neraka? Kamu harus loncat. Akhirnya dia loncat bis, masuk rumah sakit. Patah kakinya. Tertawa juga ikhwan ini. Nah. Menjadi syahid bahwa di dalam mimpi itu dia merasakan ketakutan yang luar biasa sampai loncat. Ya. Sampai loncat. Kadang-kadang seorang saking takutnya dia lompat. Ternyata yang terjadi jatuh dari tempat tidurnya. Biasa terjadi yang demikian. Kalau ini terjadi di dunia ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak ada yang mustahil terjadi di alam barzakh. Kita melihat mayat seseorang yang kafir terlihat baik-baik saja, tulangnya tidak rontok, tidak hancur, tapi sebenarnya dia dalam kondisi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara ghaib. Dan juga termasuk di antara yang terjadi di alam barzakh adalah ujian yang akan ditanyakan kepada seorang yang memasuki alam barzakh. Akan didatangi dua malaikat dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa yang datang kepadanya salah satu yang bernama Munkar dan yang satu yang bernama Nakir, untuk bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Orang yang datang kepadamu untuk menyampaikan kepadamu agama ini. Dan apa agamamu? Apabila dia seorang yang saleh, apabila dia seorang yang saleh, maka dia menjawab dengan baik. Dia mengatakan, Rabbi Allah, dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabi Muhammad. Lalu dikatakan kepadanya, nam salihan, faqad alimna, in kunta lamu'minan. Tidurlah dengan kebaikan. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau adalah seorang mukmin. Ini bagi seorang mukmin. Adapun seorang yang kafir, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, dia hanya bisa mengatakan la adri, sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Saya tidak tahu. Aku hanya mendengarkan manusia mengucapkan ini, maka saya mengucap, ikut-ikutan. Tanpa hujjah, tanpa burhan. Maka dia pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah merupakan perkara yang gaib yang wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk beriman kepadanya. Innakum tuftanuna fi mithl aw qarib min fitnatid dajjal. Kalian pasti akan diuji di kuburan kalian. Yang mendekati atau yang semisal dari dahsyatnya fitnah ad-dajjal, malaikat akan datang. Mungkin ada yang mengatakan, gimana cara masuknya malaikat? Lah itu tempatnya sempit. Ketika digali kuburan tersebut, kuburan itu hanya bisa menampung pemiliknya saja yang dikuburkan. Malaikat duduk di mana? Mungkar, nakir. Lalu masuknya gimana? Mereka masuk sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita ma'asyarul ikhwah rahimakumullah dalam perkara-perkara gaib adalah beriman terhadap apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal yang seperti ini ya tidak berkaitan sama sekali dengan logika, dengan akal. Murni keimanan kita untuk menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda hamba Allah yang muttaqin yang disebutkan oleh Allah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Dan perkara ghaib adalah perkara yang wajib diimani sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun menurut orang ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Meskipun kadang-kadang ada sebagian mempermainkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh lewat mana itu mungkar nakir itu? Lewat mana? Yang enggak mungkin. Karena tidak masuk di akalnya yang kurang cerdas. Ya. Menunjukkan kedangkalan akalnya. Kalau seandainya dia berakal, dia pasti akan mengimani apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau akalnya sehat. Ketika dia menolak dalil, ini menunjukkan ketidaksehat akal yang dia miliki. Ada lagi yang mengatakan bahwa sampai sekarang ini Gus Dur gak bisa ditanya oleh mungkar dan nakir. Ya. Karena katanya menurut hadis mungkar dan nakir datang setelah ditinggalkan oleh para pengantarnya. Sampai sekarang gak pernah sepi itu. Gus Dur terus dikunjungi oleh para pengunjungnya. Gak pernah sepi. Sehingga mungkar dan nakir masih antri. Belum sempat bertanya pada Gus Dur. Nah, siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan ini seorang yang bernama Bejo Ora Gendeng. Si Bejo Ora Gendeng. Kalau di bahasa Arab kan Said Aqil gitu. Orang gendeng. Aqil orang gendeng, berakal gitu. Bejo ini apa? Hah? Beruntung. Ya Said berarti betul. Bejo orang gendeng. Karena dia anti Arab. Tapi namanya nama Arab. Said Aqil nama Arab. Ganti aja jadi nama Nusantara. Bejo Ora Gendeng. Ini mengatakan seperti ini. Mungkar dan nakir masih antri. Subhanallah. Nah. Dari mana kamu tahu? Kalaupun ini ingin dianggap sebagai sebuah lelucon, tidak sepantasnya mengolok-olok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dijadikan sebagai bahan tertawaan bagi orang-orang yang hadir, diucapkan oleh orang yang dianggap sebagai panutan oleh warga NU, mengolok-olok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan satu-satunya. Dia memiliki banyak ucapan-ucapan kotor yang mencerca sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan sunnah Rasul dan memuja-muja kebiasaan-kebiasaan bid'ah dari para ahlul bid'ah Kebiasaan orang Syiah dipuji. Dan Mu'tad dipuji. Keyakinan-keyakinan yang batil disanjung. Tapi keyakinan Islam yang sahih justru dilecehkan. Maka ma'asyarat ikhwan rahimahkumullah, yang wajib bagi kita adalah beriman bahwa azabul qabr itu sabit. Sebagaimana yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Dan saya kira sampai di sini insyaAllah, karena kesempatan yang diberikan sudah lewat waktunya. Dan masih ada waktu yang mungkin kita gunakan insyaAllah ta'ala untuk sudah dilanjut aja sudah. Lanjut tanya jawab, istirahat sekalian. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Benarkah ini Ustaz, bahwasanya bumi ini dahulu sebelumnya sudah diciptakan, karena malaikat mengucapkan bahwasanya jika manusia apabila dijadikan sebagai khalifah akan menumpahkan darah, disebabkan malaikat mengetahui akan terjadi kerusakan. Apakah ucapan malaikat dalam ayat ini mengetahui ilmu gaib atau hanya prasangka? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Memang sebagian para ulama tafsir menyebutkan bahwa bumi telah dihuni sebelum dihuninya manusia. Nah, yaitu dari kalangan jin. Namun yang terjadi adalah pertumpahan darah di antara mereka. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan di antara manusia sebagai khalifah, maka malaikat pun menyampaikan hal ini. Jangan sampai terjadi kerusakan, pertumpahan darah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah lebih mengerti daripada mereka, yakni ada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah ujian alam barzakh seseorang yang mendapat nikmat kubur dijamin masuk surga padahal hari kiamat belum tegak, amal-amal belum ditimbang, dan begitu pula sebaliknya dengan azab al-kubur? Hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa taqa'imul qadr, dan termasuk di antara nikmat kubur, akan diperlihatkan tempatnya nanti di dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwa seorang yang merasakan na'imul qabr, dia akan menjadi ahlul jannah. Maka dia akan merasakan nikmat yang lebih besar di dalam kehidupan akhirah dari nikmat yang dia rasakan di alam barzakh. Nah, tolong jelaskan mana pendapat yang rajih ketika membaca surat khairun minan naum pada adzan subuh, adzan pertama atau yang kedua. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum itu diucapkan pada adzan yang pertama, ya, karena adzan subuh ada dua adzan, maka salat khairum minan naum diucapkan pada adzan yang pertama, karena tujuan adzan yang pertama adalah membangunkan orang yang masih hidup, yang masih tidur, dan mengingatkan orang yang sedang sibuk beribadah, mengingatkan orang yang masih sibuk beribadah. Apabila dia hendak berpuasa, maka dia segera makan sahur. Oleh karena itu dipanggil as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik dari tidur. Adapun adzan yang kedua, adzan yang menunjukkan masuknya waktu. Dan ini pendapat sebagian para ulama yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Pendapat yang kedua mengatakan as-salatu khairu minan naum diucapkan pada azan yang menunjukkan masuknya waktu, yaitu azan yang kedua. Azan yang kedua. Dan ini juga pendapat banyak dari kalangan para ulama yang ada di Arab Saudi. yang dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walhasil terjadi khilaf, masing-masing memiliki alasan, meskipun yang nampak saya sendiri lebih condong pada pendapat yang pertama, bahwa as-salatu khairum minan naum dikumandangkan pada azan yang pertama yang belum menunjukkan masuknya waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang lebih utama, Ustaz, membenci ahlul bid'ah karena Allah atau mendoakan ahlul bid'ah agar mendapatkan hidayah? Membenci ahlul bid'ah bukan berarti menghalangi mereka untuk didoakan kebaikan. Kita membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah. Memberikan kepadanya hidayah. Meskipun terkadang apabila nampak kemudaratan yang dia timbulkan dari bid'ahnya sangat memudaratkan kaum muslimin, yang terkadang bolehkan untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mendoakan keburukan kepada seorang yang mendatangkan kemudaratan dalam satu perkara. Walhasil seorang yang melakukan bid'ah dan terjatuh ke dalam bid'ah, atau ahlul bid'ah yang tidak keluar dari Islam, ya, maka kita membenci mereka dan apa yang ada pada mereka dari bid'ah. Namun untuk mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah, semoga Allah menunjukinya kepada sunnah, dibolehkan meskipun kita membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah benar Abu Hurairah radhiyallahu an belajar ayat kursi dari syaitan? Tidak benar. Abu Hurairah belajar ayatul kursi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syaitan hanya perantara yang memberitahu. Kalaulah bukan karena Rasulullah mengatakan shadaqaka, sungguh dia itu telah berkata benar kepadamu, Abu Hurairah tidak akan mengambil ilmu tersebut. Namun karena Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, dia telah berkata benar kepadamu, yaitu ketika syaitan dalam wujud manusia datang ke gudang zakat untuk mencuri zakat, maka ditangkap oleh Abu Hurairah selama 3 malam. Sampai kemudian syaitan ini mengatakan, saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang apabila engkau mengatakannya, aku tidak akan bisa mendekatimu. Abu Hurairah semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Maka beliau pun membiarkan. Maka kemudian syaitan ini memberitahu, apabila engkau membaca ayatul kursi, maka engkau tidak akan didekati oleh syaitan hingga pagi hari. Keesokan harinya Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu dan dia adalah pendusta besar. Artinya dustanya mayoritas, tapi kadang-kadang jujur. Siapa yang memberitahu bahwa ayat kursi dibaca sebelum tidur itu benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil boleh belajar kepada siapa saja, meskipun kepada iblis. Jangan sampai ada yang mengatakan, "Wah, kita menuntut ilmu kepada siapa saja, meskipun kepada syaitan." A'udzubillah. A'udzubillah. Seorang berbangga memiliki guru-guru dari orang-orang yang baik-baik. Hah? Para ulama itu, kalau disebutkan biografinya, disebutkan guru-gurunya siapa, belajar kepada siapa dia, fulan, fulan, fulan, fulan. Antum mau ketika disebutkan biografi, ya, Ahmad bin Muhammad misalnya, kalau ada yang namanya Ahmad bin Muhammad, ya, lahir tanggal sekian di wilayah sekian, guru-gurunya syaitan. Ah, pelecehan. Tidak ada yang mau seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh jadikan sebagai alasan bolehnya mengambil ilmu kepada siapa saja. Kenapa? Sekarang ini tidak ada yang bisa memfilter. Tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini benar, ini salah. Beda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar, beliau tinggal menyampaikan kepada Rasulullah. Benar enggak ucapan itu? Kata Abu Hurairah sallam, di saat ini dia berkata jujur kepadamu. Dia itu pendusta besar. Artinya dustanya mayoritas. Kadang-kadang benar, kadang-kadang jujur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kalau ada iblis datang kepadamu, atau ada Syiah Rafidhah datang kepadamu, atau seorang ahlul bid'ah datang kepadamu mengajarkan kepadamu sesuatu, dari mana kamu mengetahui itu benar atau salah? Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Syubhat itu sangat mudah menyambar. Hati manusia itu lemah. Boleh jadi dia menganggap itu baik padahal itu batin. Mayoritas yang datang dari ahlul bid'ah adalah kesesatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga diri. Abdullah bin Amr bin Al-As ketika beliau rajin menulis apa saja yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah, beliau catat, beliau tulis. Maka diberitahu oleh seorang Yahudi, kamu menulis semua apa yang diucapkan? Bukankah terkadang dia berbicara ketika sedang marah, berbicara ketika sedang tenang, berbicara? Artinya boleh jadi apa yang diucapkan itu keliru, apalagi ketika sedang marah, ya, marah memuncak, ucapan tidak terkontrol, masa dicatat juga? Ini kata Yahudi. Dia menyampaikan syubhat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang ucapan Yahudi ini. Benar enggak ini? Ini kan syubhat. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sambil mengisyaratkan ke mulutnya, beliau mengatakan, "Uktub fa wallazi nafsi bihi ma yakhruju minhu illa haqq." Dan yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Meskipun Rasulullah marah, apa yang boleh sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mengetahui ucapan Yahudi ini benar atau tidak? Abdullah bin Amr saja bingung. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah ilmunya dangkal, tidak memahami sekian banyak dari prinsip-prinsip Islam, mau belajar kepada siapa saja? Ya. Maka manhaj yang mengatakan boleh berguru kepada siapa saja, ini manhaj batil, manhaj dari syaitan. Mohon nasihatnya bagi wanita yang sering keluar rumah. Para wanita jangan sering keluar rumah. Asal hidupnya wanita itu dalam rumah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu asal tempat tinggalnya wanita. Namun diizinkan bagi wanita untuk keluar apabila ada kebutuhan. Apabila ada hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina lakunna an takhrujna lihawaijikunna." Diizinkan bagi kalian keluar dari rumah kalian karena kebutuhan kalian. Maka kalian keluar rumah karena ada kebutuhan, kepentingan. Bukan menjadi kebiasaan. Dikit-dikit keluyuran. Dikit-dikit keluar. Dikit-dikit keluar. Kita di rumah. Selalu pengen keluar. Apalagi kalau sudah punya teman. Ngerumpi. Untuk berbicara. Tentang hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Jangan sama sekali. Ittaqinallah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para wanita, jangan membiasakan keluar dari rumah kecuali kalau memang ada kebutuhan. Ya. Kebutuhan berbelanja misalnya karena tidak ada yang belanjakan dia di rumah, dia perlu keluar yang ada di sekitar rumahnya, memungkinkan untuk kebutuhan dapurnya atau kepentingan yang lainnya. Terpaksa dia keluar karena ingin memberi faedah kepada murid-muridnya. Dia keluar dari rumahnya mengajar di kelas selama tidak ada mahdzur syar'i, hal-hal yang terlarang dari ikhtilat dan yang lain sebagainya. Silakan. Silakan. Adapun membiasakan keluar, sedikit-sedikit keluar, apalagi kalau seorang wanita sudah punya kendaraan, disiapkan oleh suaminya kendaraan, keluyuran kemana-mana, ya, dikasih motor, sudah lebih jauh dia dari suaminya, ya, berkunjung kemana-mana, alasannya ziarah ke tempat ukhti fulan, ummahat fulan, tidak sepantasnya, ya, punya kendaraan, motor, mobil, lalu dimanfaatkan untuk keluyuran kemana-mana tanpa ada hajah, asal tinggal mereka di rumah. Para wanita, asal tinggal kalian di rumah. Adapun di luar rumah, aktivitas kamu lelaki bekerja, beraktivitas di luar rumah. Nah, kecuali dalam kondisi mendesak, tidak ada cara yang lain kecuali dia terpaksa keluar, harus keluar karena ada kemaslahatan, silakan, diperbolehkan. Apalagi yang urusannya ibadah, keluar untuk ibadah umrah, haji, keluar untuk salatul Id, memang ada anjurannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun membiasakan keluyuran, keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak, ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Apalagi kalau berkendaraan. Apalagi kalau menggunakan kendaraan. Naik motor. Atau nyetir mobil. Ma'asyar al-ikhwa rahimahkumullah. Ya. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menyetir mobil bagi seorang wanita, antara pendapat para ulama yang mengharamkan secara mutlak melihat dari mafsadah yang ditimbulkan oleh para wanita, dan sebagian para ulama membolehkan, namun mereka kan bukan memudah-mudahkan. Ini harus diingat, yang membolehkan bukan berarti memudah-mudahkan. Oleh karena itu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum nyetir mobil bagi seorang wanita, kata beliau, apabila dia seorang wanita salihah yang dia bisa menjaga dirinya, memelihara dirinya aman dari fitnah, silakan, tidak mengapa. Tapi tentu dengan syarat-syarat yang ketat, tidak bermudah-mudahan dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar, keluyuran. Tidak demikian keadaannya. Namun kalau seorang dalam kondisi ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada cara lain kecuali keluar, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Siapakah Dr. Zakir Naik Abdul Karim yang digelar sebagai pendebat Islam terhebat? Rasulullah SAW paling hebatnya Islam, namun beliau tidak dikenal sebagai seorang pendebat. Bahkan beliau mencela orang yang suka berdebat. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah mereka sebelumnya diberi hidayah, melainkan disebabkan karena perdebatan. Saat ini bapak ana ikut aliran Naqsyabandiyah. Ana sudah mencoba menasihati, tapi bapak ana bilang ikut aliran ini ibadah jadi tambah khusyuk. Mau nasihatnya. Ini tipu daya syaitan. Jadi dijadikan ibadah bid'ah yang dia lakukan itu nampak terasa nikmat. terasa nikmat. Meskipun menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sufiyah ini ibadah a'ud, ya. Mereka menganggap baik apa yang mereka lakukan, padahal apa yang mereka perbuat sangat sesat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan pada kalian orang yang paling merugi amalannya? Orang yang sesat dalam beramal, lalu mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Termasuk di antara mereka ahlul bid'ah seluruhnya. Siapa saja yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam keadaan dia menyangka amalannya itu baik. Termasuk sufiyah, Naqsyabandiyah dan terekot-terekot yang semisalnya. Di antara cara ibadah mereka menari-nari. Saya dikirim beberapa rekaman tentang tarian-tarian mereka di depan guru mereka. A'udzubillah. Persis seperti orang gila. Persis. Lompat-lompat, jungkir balik seperti orang kesurupan. Sekedar memegang tangan syekh tarekatnya ini, ya, itu kayak seperti terkena sengatan. Begitu dipegang oleh syekhnya, langsung berubah menjadi orang kesurupan. Ya, membanting-banting diri, jungkir balik dan seterusnya. Nah, entah apa yang diberikan oleh syekhnya itu. Dan itu dianggap ibadah oleh mereka. Itu dianggap ibadah. Maka ingatkan orang tua semampu antum, ya. Jelaskan kepadanya apakah dengan kaset, kalau dia malas membaca, perdengarkan kaset kapan ada kesempatan, pura-pura spell ceramah, ya, di dekatnya dia, ya. Meskipun dia seperti orang yang acuh tak acuh, insyaallah mudah-mudahan ada yang didengarkan. Semoga itu semua bisa menjadi nasihat baginya dan menyebabkan dia mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ya ikhwan. Semoga apa yang kita pelajari pada kita di pagi hari ini, siang sampai sore hari ini, memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan keimanan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana.